Kisah Rasui-Rasui, Pasai 15. Nama padup dro ureng yang tekan di bak Yudea, jijau Antioquia, dan jiperno ureng-ureng mu'iman di Antioquia nyan, bahwa menyo awaknyan hana musunat, lagen yang tertulis dalam kitab hukum Nabi Musa, awaknyan hana hasil tupu selamat. Paulus dan Barnabas gebantah habis pendapat ureng-ureng nyan. Akeji, decok keputusan mangat Paulus dan Barnabas menancit ngon nama padup dro ureng lain di Antioquia, jut gejak u Yerusalem, kegejak pegah kehainyan ngon rasui-rasui dan pemimpin-pemimpin di sinan. Jemaah di Antioquia jiin tat awaknyan sampo ulua banda. Olehnyan, awaknyan laju gejak melalui Fenisia dan Samaria. Di sinan, awaknyan laju gepegah pakriban ureng-ureng yang bukan Yahudi kaji serah dro bak potu Allah. Wateji dengo habanyan lumpah tak galak ate ureng-ureng yang na di sinan. Wate awaknyan katru u Yerusalem, awaknyan ji sambut ngon get tat le jemaah. Dan le rasui-rasui menancit le pemimpin-pemimpin. Laju awaknyan gecalitra bak ureng-ureng nyan kehai mandum yang kagepubut le Allah melalui awaknyan. Temana mepadup dro ni bak golongan Farisi yang kamu iman, jidong laju jipegah. Ureng-ureng bangsa lain yang kamu imannyan mesti mesunat dan terpewajib jipubut hukum Nabi Musa. Laju rasui-rasui dan bubena pemimpin murok pakat guna kegepegah kehainyan. Trip tat-tat awaknyan metukar pikiran. Akeji, Petrus gedong dan gepegah. Sedara-sedara, gata kedro tak tepu, bahwa napaduk wate yang kala Allah gepile ulun lam kawan gata, kelonjak pesampo habaget nyan uba ureng-ureng yang kon Yahudi. Mangat awak nyan pi jidengo dan jime iman. Dan Allah getepu ate manusia kagetunyok bahwa gop nyan getrimong awak nyan. Gop nyan getunyok hai nyan ngon cara gebriro Allah ke awak nyan, saban lage yang kagebri ke getanyo. Allah hana gebeda-beda getanyo ngon awak nyan. Gop nyan gepu suci ate awak nyan, sabab awak nyan meiman. Ngon lage nyan, pu sabab gatanyo kena talawan Allah. Dan jina ngon gata beri sabo kewajiban berat ubak umurid-muridnyo. Padahal indatu getanyo dan tanyo kedropi hana hasai tapubut nyan. Dilikut nibak nyan, getanyo ta meiman dan tanyo gepu selamat sabab genase Tuhan Isa. Menancit ngon awak nyan. Dan nibak wate nyan, sengap keh mandum ureng yang nama gumpui di sinan. Oleh nyan, awak nyan jidengo Barnabas dan Paulus ban mandum keajaiban dan hai-hai yang luar biasa yang kagepubut le Allah rot awak nyan lam kawan bangsa lain yang bukan ureng Yahudi. Oh kalau seleso awak nyan jipegah haba, Yakobus jipegah. Sedara-sedara, cuba tak dengar ulun. Simon ban mantong gepegah pakriban Allah yoh awai pun getonyok perhatian ge atuh ureng-ureng yang bukan Yahudi. Ngon maksud gepilih nibak awak nyan, ureng-ureng lain yang temajut ke umat gop nyan. Nyan pahtat lagi nyang kalih gepegah le nabi-nabi. Sabab na tertulis lagi nyo. Oh kalih nyan tekalom ken Tuhan, ulun tema lon pedong lom rumah Nabi Daud nyang karloh. Dan ulon peget nyang ruloh-ruloh, laju ulon pedong lom tema. Mangat mandum ureng yang mantong tinggai nyan jimita Tuhan. Besajan ngon bangsa lain yang bukan Yahudi. Nyang ka ulon hoi jut ke milik ulon. Menankeh firman Tuhan. Nyan kageberite hai nyan yoh awaile. Ngon nyan, menurut pendapat ulon, ken Yakobus, getanyo hanjut tapu payah ureng yang bukan Yahudi nyan, yang kaji serah dro ubak potu Allah. Tema, getanyo mesti tatulis surat ke awak nyan, dan tak nasihat awak nyan, mangat awak nyan bek jimakan penajuh yang najih, yang kaji pesumah ke berala. Atawa terpajuh si belatang yang mati tercekik. Atawa pajuh darah. Menancit, mangat awak nyan jipejik dro ni bak but memukah. Sabab hukum Nabi Musa yoh ilekon, kata buut tip-tip uro sabat di rumah-rumah ibadat, dan terpegah bak tip-tip bandar. Rasui-rasui dan pemimpin-pemimpin, mesajan-sajan ngon mandum anggota jemaahnyan, jicok keputusan ke jipilih mepadup dro ni ba awaknyan ke teutus u Antioquia mesajan-sajan ngon Paulus dan Barnabas. Tema awaknyan laju jipilih Silas dan Yudas nyang tehoicit ngon nan Barsabas. Mandua dro awaknyan nakeh ureng-ureng yang masyho ni ba ureng-ureng mu'iman di Yerusalem. Mesigo ngon utusannyan awaknyan gekirim tema si pucuk surat ngon sujih lagenyo. Ke cedara-cedara mandum yang muasai nibak bangsa lain yang bukan bangsa Yahudi. Yang na tinggai di Antioquia, Syria dan Kilikia. Salum nibak kamu, rasui-rasui dan pemimpin-pemimpin. Na ke cedara-cedara gata. Kamu nama dengar, nama padup dro lam kawan kamu yang kajijak ubak gata. Jipekaru dan jipebingung gata ngon ajaran-ajaran yang jiba le awaknyan. Padahai kamu hana meyu jipubut yang lagi nyan bago. Nyan ke sabab ji, kamu-kamu pakat dan mandum si tuju, ke kamu pilih namu padup dro, dan kamu utus awaknyan ubak gata. Awaknyan tema jijak mesajan-sajan ngon Barnabas dan Paulus, yang kamu gasih. Mandua dro awaknyan nakeh ureng-ureng yang kaji pesabong nyawong awaknyan ke Tuhan getanyo Isa. Ngon lagi nyan, kamu kirim Yudas dan Silas ke cedara-cedara. Awaknyan ke dro yang pegah, ngon babah jih ke hai aso surat yang tertulisnya. Roh Allah kasih tuju dan kamu pisih tuju. Mangat gata bek jibri kewajiban-kewajiban yang lebih berat nibak kewajiban-kewajiban yang perlenyo mantong. Bek gata makan penajuh yang kak jibri keberala. Bek gata pajuh darah. Bek gata pajuh si belatang yang mati tercekik. Dan pejiuh keh ni bak but-but yang memuka. Menyogata tepejiuh dro ni bak but-but yang lagenyan. Gata ka gata pubut yang jeroh. Oh no mantong, selamat. Oh kalau jilake izin, awak yang terkirimnyan laju jijau Antioquia. Di sinan awak yang laju jihoi mandum anggota jemaah megumpui. Oh lehnyan baru keh jipetruk suratnyan. Wate anggota-anggota jemaah jibaca suratnyan. Awaknyan galak tat-tat atuh aso suratnyan, nyang bit-bit terhibur ate awaknyan. Yudas dan Silas, yang nakeh Nabi Cid tema, trip tat jimetutu ngon cedara-cedara yang mu'iman di Antioquianyan. Kejibri semangat dan keberanian ke awaknyan. Oh kalau Yudas dan Silas tinggai di sinan, na padup na trip, ureng-ureng mu'iman yang na di Antioquia, laju jikirim wolom, dan jiu ba awaknyan mangat ji petruk salem ubak ureng-ureng yang utus awaknyan. Tema Silas jicok keputusan ku tetap tinggai di Antioquia. Menancit Paulus dan Barnabas tinggai cit na padum trip di Antioquia. Di sinan awaknyan ge semubut dan ge purno firman Tuhan mesajan-sajan ngon ureng rame yang lain. Hana padup na trip tema ohlenyan Paulus gepegah bak Barnabas. Jak tajak lom tema, tasawu cedera-cedera yang kaji percaya ubak Isa, lam banda-banda bak tempat tanyo kalih tapu sampo firman Tuhan. Mangat tanyo takalon pakriban keadaan awaknya. Barnabas kena geba Yahya Markus. Tema Paulus merasa hana get teba Markus. Yang hana jitim mubut mesajan-sajan ngon awaknya, dan jitinggai awaknyan di Pamfilia. Ngon sababnyan, Paulus dan Barnabas gemedakwa berat, akejih awaknyan pih mecre. Barnabas gecok Markus, laju gemelayu ngonjihnyan u Siprus. Paulus gecok Silas, laju gejak ngonjihnyan. Oh kalau cedara-cedara yang di Antioquia, geserah awaknyan ubak rahmat Tuhan. Awaknyan pih, laju jikeliling Syria dan Kilikia. Nibak tempatnyan, awaknyan laju gepetubai iman dumna jemaah.